Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala sore hari ini kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah masuk pada bab yang ke-208, yakni Babul Mubazzirin, bab yang berkaitan dengan sikap orang-orang yang tabdzir dalam menginfakkan hartanya, yakni orang-orang yang melakukan tindakan mubazir. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyatakan haddatsana Qabisah, telah menceritakan kepada kami Qabisah qala, beliau berkata haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan an Salamah, dari Salamah an Muslim al-Batin, dari Muslim al-Batin an Abil Ubaidain, an Abil Ubaidain, dari Abu Ubaid, Ubaidain dua Ubaid. Qala, beliau menyatakan sa'altu Abdullah anil mubadzirin, aku telah bertanya kepada Abdullah, yakni Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bertanya tentang orang-orang yang melakukan tabdzir, orang-orang yang tergolong sebagai orang yang mubazir, melakukan tindakan tabdzir. Apa itu tabdzir? Qala, beliau menyatakan alladzina yunfiquna fi ghairi haq. Al-mubazirin adalah orang-orang yang membelanjakan hartanya dengan tanpa hak, dengan tanpa hak, dengan jalan yang salah, dengan cara yang salah. Barakallahu fikum. Kemudian pada hadis yang berikutnya, masih pada bab yang sama, berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Arin, telah menceritakan kepada kami Arin qala, beliau menyatakan haddatsana Husain, telah menceritakan kepada kami Husain qala, beliau berkata haddatsana Husain, telah menceritakan kepada kami Husain an Ikrimah, dari Ikrimah an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Al-mubazirin sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat ke-27, ayat yang menyinggung tentang orang yang melakukan tindakan tabdzir. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengomentari tentang mubazirin sebagaimana komentar yang sama sependapat dengan Abdullah bin Mas'ud. Beliau menyatakan al-mubazirina fi ghairi haq. Al-mubazirin adalah orang yang membelanjakan hartanya dengan tanpa hak. Barakallahu fikum. Tayyib ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada bab ini adalah bab tentang orang-orang yang melakukan tindakan tabdzir. Sementara bab sebelumnya adalah bab yang menyinggung tentang al-israf fil mal. Berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta. Maka di sini barakallahu fikum ada perbedaan antara al-israf wa tabdzir. Al-israf dan tabdzir. Al-israf maknanya adalah sarfus syai'i fi ma yambaghi zaidan ala ma yambaghi. Israf adalah mengeluarkan sesuatu, menyalurkan sesuatu, membelanjakan sesuatu pada perkara yang boleh, namun melebihi kebutuhan. Melebihi kebutuhan, itu israf. Oleh karena itu dalam Al-Quran disebutkan kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian, tapi jangan israf. Maka israf itu juga tindakan dosa. Jadi israf itu membelanjakan sesuatu pada perkara yang boleh, tapi melebihi kebutuhan. Misal kita makan hanya seorang diri. Ya. Atau kita makan sekeluarga. Mungkin cukup satu keluarga ini kurang lebih 50.000 untuk sekali makan. Tetapi kita belanja barakallahu fikum saat itu sangat banyak. Ya. Sangat banyak. Sementara kita tahu kalau itu tidak akan habis. Dan tidak ada niatan diinfakkan kepada tetangga atau diberikan kepada famili. Ketika tidak habis, ya dibuang. Begitu terus setiap harinya. Barakallahu fikum. Ada orang beli motor, dia butuh. Walaupun dia kaya, tapi dia langsung beli banyak buat gantian. Ya, yang seharusnya mungkin cukup dua motor, satu rumah karena suami istri cukup. Tapi dia langsung beli 4, 5 untuk gantian. Ya, maka ini israf. Beda halnya kalau diumumkan, dipinjamkan kepada teman-teman atau kerabat yang tidak mampu. Maka tidak mengapa. Nah, israf itu menyalurkan atau membelanjakan sesuatu yang hukum asalnya boleh tetapi melebihi kebutuhan. Itu israf. Hukumnya tetap dosa, haram. Barakallahu fikum. Seperti juga ada orang makan sudah kenyang terus dia. Makan terus. Semua dilahap. Sampai akhirnya muntah. Ini juga israf. Kulu washrabu wala tusrifu. Silahkan kalian makan dan minum, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan israf. Itu. Baik ketika makan maupun membelanjakan. Barakallahu fikum. Tapi kalau belanjanya itu memang dalam jangka waktu yang agak panjang karena sebagai persediaan kebutuhan, itu tidak mengapa. Misalkan beras dalam sebulan satu keluarga ini 50 kilo. Maka dia beli 100 kilo biar bulan berikutnya tidak usah beli. Ini tidak mengapa. Ya, karena ada kebutuhan dan barakallahu fikum memang sesuai kebutuhan atau diperkirakan tidak terbuang. Adapun tabdzir, orang yang melakukan tabdzir itu berarti dia adalah orang yang mubazir. Mubazir itu adalah orang yang melakukan tindakan tabdzir. Apa itu tabdzir? Sarfu syai'i fi ma la yambaghi. Membelanjakan sesuatu, mengeluarkan sesuatu pada perkara yang haram. Atau ada yang menyatakan an-nafaqatu fi ma'siyatillahi ta'ala. Berinfak untuk bermaksiat kepada Allah atau di jalan maksiat kepada Allah. Ada orang punya harta, ya, dia berikan kepada temannya, nih, habiskan buat minum-minum. Nih, habiskan buat beli rokok. Nah, itu takdir. Karena murni maksiat. Tetapi kalau perkaranya boleh, tetapi melebihi kebutuhan, baru itu namanya israf, berlebihan. Barakallahu fikum. Tentang tabdzir, tindakan tabdzir pada bab ini dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan tabdzir, maka mereka adalah saudara-saudaranya setan. Dan setan itu sangat ingkar, sangat kufur kepada Rabb-nya. Disebutkan dalam tafsir Muyassar, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan tabdzir, mereka adalah saudara-saudaranya setan. Wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Dan syaitan itu sangat ingkar terhadap Rabb-nya. Innal musrifina wal munfiqina amwalahum fi ma'asyillah. Hum asbahus syayatin fi syarri wal fasadi wal ma'siyah. Sesungguhnya orang-orang yang berlebih-lebihan dalam membelanjakan hartanya di jalan kemaksiatan kepada Allah, ya, jadi tabdzir itu adalah menghabiskan harta untuk maksiat. Nah, ini hum asbahus syayatin, maka mereka adalah serupa dengan setan. Nah, serupa. Sifatnya seperti sifat setan. Ya. Walaupun dia muslim. Misalkan masih sholat, masih ibadah, tapi dia memiliki sifat seperti sifat setan. Dari sisi mana sifatnya? Fisyari. Dari sisi kejelekannya. Sama. Wal fasadi. Ya. Akhlak rusaknya. Wal maksiyah dan kemaksiatannya. Ya, namanya setan itu barakallahu fikum tidak ada ceritanya mengarahkan, ya, membimbing kepada kebenaran, enggak ada. Selalu menyeru kepada kejelekan. Ya, dan selalu menghalang-halangi dari kebenaran. Wa kana syaitanu katsiral kufrani syadidal juhudi li nikmati rabbih. Dan setan itu sangat ingkar dan sangat menentang terhadap nikmat Rabb-nya. Dedengkotnya setan itu siapa, Bu Rehan? Iblis. Iblis itu kafir atau tidak? Kafir. Kafirnya karena apa? Kesyirikan atau bukan? Nah, jadi kafirnya iblis itu bukan karena melakukan kesyirikan. Ya. Jadi yang namanya kekufuran itu kan ada kalanya barakallahu fikum menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dan lain-lain. Tetapi kafirnya iblis itu adalah al-iba wal istikbar. Ya, dia enggan beribadah kepada Allah, enggan menuruti perintah Allah, dan mereka menyombongkan diri terhadap perintah Allah. Tetapi iblis tahu mana yang benar, mana yang salah, tahu. Tetapi karena sudah Allah subhanahu wa ta'ala cap, Allah putuskan sebagai hamba yang paling zalim, yang paling sesat, dan sudah Allah tetapkan sebagai penduduk neraka, maka dia sudah berjanji untuk mencelakakan ya Nabi Adam alaihissalam berikut keturunannya. Barakallahu fikum. Jadi orang yang melakukan tabdzir, mengeluarkan hartanya, menghabiskan hartanya murni untuk maksiat, maka mereka itu serupa dengan setan dari sisi kejelekannya, ya, kerusakannya dan juga maksiatnya. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada dua hadis tersebut, ya, yakni asar Ibnu Abbas dan asar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, bisa diambil faedah. Faedah yang pertama, wujubul i'tidal fil infaq, wajibnya pertengahan dalam berinfak atau membelanjakan harta, pertengahan. Bi ayyakuna bainal israfil alladhi huwa tabdzir wa taqtir alladhi huwa at-tadyiqu fil pertengahan, tidak israf berlebih-lebihan masuk padanya tabdzir, dan tidak taqtir. Taqtir itu adalah pelit dalam berinfak dalam keadaan dia mampu. Barakallahu fikum. Dalam surat Al-Furqan ayat ke-67, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang, adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Ar-Rahman, adalah mereka yang apabila berinfak, membelanjakan hartanya, menghabiskan hartanya, mereka tidak israf, tidak berlebihan, tidak boros, dan tidak tabdzir. Dan mereka tidak taqtir, walam yaqturu. Mereka tidak taktir, tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama, dan mereka melakukan pertengahan antara itu. Barakallahu fikum. Itu adalah sifatnya hamba-hamba Allah yang maha penyayang, yang Allah puji mereka di akhir-akhir surat Al-Furqan. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam surat Al-Isra ayat ke-29 terkait orang yang kebalikan dari mubadzir, orang yang tabdzir, atau musyrif, orang yang melakukan israf. Yakni terkait orang-orang yang pelit ketika berinfak dalam keadaan mampu. Dalam surat Al-Isra ayat ke-29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulah ila unuqika. Wala tabasunha kullal basti fataq'uda maluman mahsura." Barakallahu fikum. Dan janganlah engkau menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Dan jangan pula engkau terlalu mengulurkan, sangat pemurah. Ya, sangat pemurah. Tapi tidak terkontrol. Sehingga menjadikan kamu tercela dan menyesal. Pada surat Al-Isra ayat ke-29 ini, barakallahu fikum, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya supaya tidak pelit ketika berinfak dan tidak los tanpa kontrol ketika berinfak. Disebutkan dalam tafsir, wala tamsik yadaka 'anil infaq fi sabilil khair. Dan janganlah engkau menahan tanganmu dari berinfak di jalan kebaikan. Kalau mampu, jangan ditahan. Tidak punya harta, tapi mampu dengan tangan. Kerja bakti, ta'awun, ya dengan tangan. Tidak ada waktu dengan tangan. Tapi punya jasa, punya pangkat, kedudukan, ya bantu dakwah dengan kedudukannya. Mempermudah urusan-urusan dakwah. Mampunya dengan ilmu saja. Karena miskin, gak punya harta, gak punya kedudukan, tapi punya ilmu, ya bantu dengan mengajar. Dan juga jangan lupa itu semua perlu doa. Jadi yang namanya infak, hukum asalnya itu dengan harta. Tapi ketika tidak mampu dengan harta, ya dengan yang lainnya. Ketika mampu dengan harta, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala taj'al yadaka maghlulah ila unuqika. Janganlah engkau menahan tanganmu ya dari berinfak di jalan kebaikan. Ya, janganlah engkau menjadikan tanganmu itu terbelenggu pada lehermu. Ya, pelit. Jangan dalam keadaan mampu. Barakallahu fikum. Mudayyiqan ala nafsika wa ahlika wal muhtajin. Ya. Pelitmu itu merupakan tindakan menyempitkan dirimu, keluargamu, dan orang-orang yang membutuhkan. Jangan pelit. Kalau orang mampu berinfak tapi dia pelit, maka dia menyempitkan dirinya. Ya, maksudnya bagaimana? Merugikan dirinya. Orang yang tidak mau beribadah, yang rugi dirinya sendiri. Berarti dia pelit terhadap dirinya sendiri. Ibadah itu menghantarkan kepada surga. Nah, dia gak mau ibadah, berarti dia pelit terhadap dirinya sendiri. Demikian pula terkait dengan infak, dengan harta. Keluarga ketika butuh, dia tidak mau mengeluarkan, pelit. Istrinya, anaknya, ya mungkin tidak diberi-diberi pun, ya sangat kurang dalam keadaan dia mampu. Tetapi ketika teman-temannya butuh, wah. Kumpul-kumpul, nah dia dermawan kepada teman-temannya. Tapi keluarganya sendiri dikesampingkan. Demikian pula barakallahu fikum, orang-orang yang membutuhkan ya dari fuqara wal masakin, kemudian dakwah, ya, dia kesampingkan. Maka di sini ya masuk dalam celaan ayat ini, wala taj'al yadaka maghlulah ila unuqika. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, wala tabasutha kullal basti. Namun juga jangan pula engkau berlebih-lebihan ketika berinfak. Ya, yakni engkau jangan terlalu mengulurkannya los dengan tanpa kontrol. fataqauda maluman mahsura, sehingga menyebabkan engkau nanti akan tercela dan menyesal. Dalam tafsir disebutkan wala tusrif fil infaq, janganlah engkau berlebihan ketika berinfak. Fatu'ti fauqa taqatik, sehingga engkau memberi di luar batas kemampuanmu. Fataqaudu maluman yalumukan nas wayadumunaka, sehingga akibatnya engkau duduk dalam keadaan tercela, orang-orang mencaci dirimu dan mencelamu. Dia senangnya boros, hoya-hoya, ya, barakallahu fikum, sehingga akhirnya menyesal. Banyak yang mencela dia dikarenakan nasihat-nasihat sudah tidak dia terima. Akhirnya dia jatuh miskin. Banyak yang mencela, nadiman ala tabdirika, sehingga engkau menyesal atas perbuatan tabdirmu itu. Wadiya amalika, dan engkau menyesal karena menghabiskan hartamu dengan sia-sia. Pada surat Al-Isra ayat ke-29 ini, barakallahu fikum, peringatan supaya pertengahan ketika berinfak tidak pelit dan tidak israf atau tabdir. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang terakhir pada dua hadis tersebut, ya, secara khusus, barakallahu fikum, memperingatkan kita semua supaya, ya, tidak melakukan tindakan tabdir, membelanjakan harta pada jalan yang tidak benar, yakni untuk perkara maksiat. Entah itu maksiatnya berupa kekufuran, kesyirikan, atau kebid'ahan, atau kemaksiatan. Barakallahu fikum. Entah itu dia sendiri yang melakukannya atau orang lain, tapi dengan sebab dia yang membiayai acara-acara maksiat, ya, atau perkumpulan-perkumpulan maksiat, maka ini merupakan tabdir. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kita diperintah untuk pertengahan, ya, tidak pelit dan tidak israf dan tabdir. Wallahu ta'ala shawab, mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semua kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu min rabbik. Dan ada keliruan, kesalahan, maka itu dari anak pribadi dan dari syaitan. Fa'atubu ilaik. Wallahu ta'ala shawab, naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlul hidayah kullahu barakallahu fikum.